sekesek, sekesek, sekesek, sek. Duhai tunanganku, bilanglah pada orang tuamu, tahun depan ku melamarmu, akan ku belikan mobil baru. Mabuk lagi, mabuk lagi, judi lagi, judi lagi. Terima kasih.